من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواننا في ديننا أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih pada bab yang ke-20, bab ma jaa anal ghulu fi kuburi salihin yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah. Bahwasannya berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang soleh akan menjadikannya sebagai berhala yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Istadda ghadabullah ala qawmin ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid. Allah subhanahu wa ta'ala sangat murka, sangat marah kepada suatu kaum yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Kita lanjutkan. Qauluhu, ucapan Nabi SAW, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Qad istajaballahu du'aahu. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabulkan doanya. Yeah. Kuburan Nabi SAW dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak dijadikan sebagai berhala yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Ibnul Qayyim, sebagaimana diucapkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam Al-Kafiyah Al-Syafiyah. Nah. Fa'ajaba Rabbul Alamina du'a'ahu wa'ahata bisalasatil judrani. Hatta ghadat arja'uhu bidu'aihi fi ijjatin wa himayatin wa siyani. Allah Rabbul Alamin mengabulkan doa Nabi SAW. Doa Nabi agar kuburannya tidak dijadikan sebagai berhala yang diibadahi. Wa ahatahu bisalasatil judrani. Ya. Yeah. Mengelilingi kubur Nabi SAW bisalasatil judrani, dengan tiga tiang, tiga tembok. Nah, di mana kita telah jelaskan Nabi SAW dikuburkan di tempat meninggalnya, yaitu di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, dan kuburan Nabi SAW itu dikelilingi dengan tiga tembok. Yeah. Sehingga menghalangi manusia untuk masuk ke dalam kuburan tersebut. Yeah. Hanya bisa melihat dari luar. Nah, yeah. Dijaga kuburannya Nabi SAW. Hatta ghadat arja'uhu bidu'aihi. Sehingga dengan berkat doanya Nabi SAW, ya, yeah, ada penjuru-penjurunya tadi. Fi izzatin wa himayatin wasiyani. dalam kemuliaan, perlindungan dan penjagaan. Nah, bahkan telah kita jelaskan bahwasannya, nah, tiang-tiang atau tembok-tembok ya, yang melingi kuburan Nabi SAW dibuat musallasah seperti segitiga. Ya. Sehingga orang yang sholat di sana, nah, tidak menghadap ke kuburan Nabi SAW. Nah, telah kita jelaskan bagaimana ucapan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala membantah ya, orang-orang yang membangun masjid di atas kuburan berdalih dengan Masjid Nabawi. Ya, yang di sana ada kuburan Nabi SAW. Lalu kita jelaskan bantahan-bantahan para ulama dalam masalah ini. Nah, dan juga di antaranya bahwasannya kuburan Nabi SAW tersebut diliputi, dikelilingi dengan tiga tembok, tiga benteng tadi. Ya, yang dibuat segitiga. Nah, sehingga orang yang sholat di sana tidak menghadap ke kuburan Nabi SAW. Dal hadis ala anna qabran Nabi SAW law ubida lakana wasanan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kuburan Nabi SAW kalau diibadahi maka keadaannya sebagai wasan. Nah, ya, wasan itu telah kita jelaskan sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini wasan, ma'ubida min ghairillah. Yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala disebut dengan wasan. Nah. Ya. Adapun sonam ini lebih khusus lagi. Ya, yang diibadahi selain Allah dan dibentuk. Apakah bentuknya hewan ataukah bentuknya manusia? Nah, ini sonam. Kalau wasan sifatnya umum. Ya. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau kuburan Nabi SAW diibadahi, lakana wasanan. Maka menjadi wasan. Ya. Sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Lakin hamallahu ta'ala bima hala bainahu wa bainan nas fala yusalu ilaih. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga kuburan Nabi SAW dengan perkara yang menghalangi antara kuburan tersebut dan manusia. Jadi manusia tidak bisa masuk ke kuburannya Nabi SAW. Nah, fala yusalu ilaih, tidak sampai ke kuburannya Nabi SAW. Dijaga dengan tiga tembok tersebut. Sehingga hanya bisa melihat dari luar saja. Nah, ya. Yeah. Wadal hadis ala anna al-wasana huwa ma yubashiruhu al-abid min al-kubur wa thawabit allati 'alayha. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya al-wasan, ya, sesuatu yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang disembah oleh penyembahnya, baik berupa kuburan atau bangunan-bangunan yang ada di atas kuburan. Ya, kuburan yang disembah maka disebut sebagai wasan. Nah, atau bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan, baik itu masjid, ya, kuburan apa, kubah atau yang semisalnya, maka itu pun disebut sebagai wasan. Yang jelas segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala disebut dengan wasan. Dan Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kuburannya tidak dijadikan sebagai wasan, ya, berhala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qad 'azamat al-fitnatu bil kubur bi ta'dimiha wa ibadatiha. Sungguh telah besar fitnah, ya, disebabkan kuburan ini dengan mengagungkannya dan beribadah kepada kuburan. Nah, fitnah berkaitan dengan kuburan ini sangat besar sekali. Ya, sampai diadakan wisata religius, ya, tur ke kuburan-kuburan yang dianggap para wali. Nah, sampai berbis-bis, ya, apalagi di waktu-waktu tertentu. Nah, banyak orang berdatangan ke kuburan-kuburan yang dianggap para wali. Ngalap berkah, bahkan meminta-minta, bahkan menyengajakan sholat di kuburan. Nah, kama qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang diucapkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kaifa antum idza labisatkum fitnatu yahrumu fiha al-kabir wa yansha'u fiha al-saghir tajri 'ala an-nas yattakhidunaha sunnah idza ghayyarat qila ghayyarat as-sunnah. Kata Ibn Mas'ud, yeah, bagaimana keadaan kalian, yeah, apabila kalian dikelilingi oleh fitnah, yeah, ujian-ujian, cobaan-cobaan yang membuat orang dewasa menjadi tua dan juga anak-anak kecil tumbuh di atas fitnah tersebut. Tajri 'alan nas yattakhidunaha sunnah. Fitnah itu bergulir, berjalan, ya, di tengah-tengah manusia yang mereka menganggapnya fitnah tersebut sebagai sunnah. Nah, idza ghayyarat, apabila dirubah fitnah-fitnah tersebut, ya, mereka mengatakan ghayyarat sunnah, sunnah telah dirubah. Nah, ini fitnah yang sangat besar, ya, ketika menganggap kemungkaran sebagai perkara yang ma'ruf, menganggap kebid'ahan sebagai sunnah, ya, ketika diperingatkan, nah, diingkari kebid'ahan-kebid'ahan tersebut, justru mereka menganggap bahwa sunnah telah dirubah, sunnah telah diperingatkan. Nah, ini kemungkaran yang sangat besar, fitnah yang sangat besar, diantaranya ketika menjadikan kemungkaran-kemungkaran tersebut sebagai sunnah. Contohnya tadi peribadahan kepada kuburan, ya, sikap berlebih-lebihan kepada kuburan dalam mengagungkannya, beribadah kepada kuburan, sholat di kuburan. Ketika diingatkan, ya, mereka menganggap bahwasanya apa yang mereka lakukan ini sebagai sunnah. Nah, mereka menganggap apa yang dilakukannya sebagai suatu kebaikan, bentuk menghormati, memuliakan orang-orang soleh. Yeah. Ketika dilarang, mereka mengatakan, masa ini kebaikan dilarang. Nah, yeah, ini penukilan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yeah. Fitnah yang sangat besar tadi ketika, nah, menjadikan kebid'ahan, kemungkaran sebagai sunnah. Yeah. Ketika dirubah, diingkari kemungkaran tersebut, mereka mengatakan sunnah telah dirubah, sunnah telah diingkari. Yeah. Padahal yang diingkari itu adalah kebid'ahan yang mereka lakukan. Yeah. Kebid'ahan dianggap sebagai sunnah, sementara sunnah dianggap sebagai kebid'ahan. Nah, wali khawfil fitnati naha Umar radhiyallahu ta'ala anhu an tatabbu'i asarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan khawatir fitnah, Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melarang untuk menelusuri, yeah, bekas jejak peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini khawatir fitnah, yeah, nantinya bertabaruk setiap jalan yang pernah dilalui oleh Nabi SAW, atau bertabaruk kepada setiap tempat yang Rasulullah pernah singgah padanya. Maka dikatakan khawatir fitnah. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melarang untuk menelusuri jejak peninggalan Nabi SAW. Tadi khawatir, nah, berlebih-lebihan kepada tempat tersebut, sehingga bertabaruk di tempat tersebut. Padahal Nabi singgah di tempat tersebut bukan sengaja, tapi secara kebetulan saja. Nah, lewat suatu tempat, nah, kemudian istirahat sejenak di tempat tersebut. Ya, kemudian berlalu lagi. Ya, hanya secara kebetulan saja, bukan menyengajakan dikarenakan ada keutamaan tempat tersebut. Nah, Umar khawatir, ya, kalau manusia mengikuti menelusuri jejak peninggalan Nabi SAW, kemudian dijadikan tempat tersebut sebagai sesuatu yang istimewa, kemudian menyengajakan untuk beribadah di tempat tersebut dan juga ngalap berkah di tempat tersebut. Maka Umar melarang dari menelusuri jejak peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Ibn Wadhah, berkata Ibn Wadhah, Sami'tu Isa Ibn Yunus yaqul, aku mendengar Isa bin Yunus mengatakan, amara Umar Ibn Al-Khattab biqat'i syajaratil lati buyi'a tahtahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memerintahkan untuk memotong pohon yang dibaiat di bawah pohon tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibaiat di bawah itu Ridwan. Di mana orang-orang yang mengikuti baiat tersebut diberikan jaminan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Di mana baiat tersebut dilakukan tahta syajarah, di bawah pohon. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memerintahkan untuk memotong pohon tersebut. Pohon yang Nabi SAW membaiat sahabat-sahabatnya di bawahnya. Kenapa khawatir pohon tersebut dijadikan sebagai sesuatu yang istimewa, kemudian diagung-agungkan dan ngalap berkah dengan pohon tersebut? Li'anna an-nas kanu yadhabuna fa yusalluna tahtaha fa khafa 'alaihim al-fitnah. Dikarenakan manusia mereka pergi ke pohon tersebut, salat di bawah pohon tersebut. Fa khafa 'alaihim al-fitnah. Maka Umar khawatir terjadi fitnah kepada mereka. Berlebihan kepada pohon tersebut, maka memerintahkan untuk menebang pohon tersebut. Walaupun salatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dilakukan di tempat-tempat yang seperti itu, khawatir orang-orang yang melihatnya memiliki anggapan-anggapan yang lain tentang keutamaan, keagungan pohon tersebut. Maka walaupun sholatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ketika dilakukan di tempat-tempat tersebut, maka tidak boleh. Seperti halnya sholatnya karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dilakukan di kuburan orang yang dianggap soleh. Ini tidak boleh. Walaupun sholatnya karena Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau sholatnya untuk kuburan tersebut. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dilakukan di kuburan orang soleh, dengan harapan mudah dikabulkan. Ini tidak boleh. Apalagi kalau seandainya dia berdoa memintanya kepada orang soleh yang telah meninggal dunia tersebut. Yang jelas di sini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau memutus sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Walaupun tadi pohon di mana Nabi SAW membaiat sahabat-sahabatnya di bawah pohon tersebut. Ketika ada sebagian manusia yang sengaja pergi ke pohon tersebut, sholat di bawah pohon tersebut, maka Umar memerintahkan untuk menebang pohon tersebut, khawatir manusia terfitnah dengan pohon yang disebutkan tadi. Asar ini sebagian ulama mengatakan dhaif, dikarenakan dari periwayatan Nafi Maula Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara kata Imam Ahmad bin Hanbal, lam yasma' min Umar. Nafi tidak mendengar hadis ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Al-Hafidz Ibnu Hajar, fa sanadu hadzal hadis munqati. Sanad hadis ini terputus. Lakin asal khabar sahih, akan tapi asal khabar ini sahih. Ya, adapun dengan sanad yang disebutkan tadi terputus, tapi asal khabar ini sahih. Nah, ini akan disebutkan pada asar-asar yang setelahnya. Nah, waqala al-Ma'rur ibn Suwaid, berkata al-Ma'rur ibn Suwaid, salatu ma'a Umar ibn al-Khattab bi tariqi Makkah salat as-subhi. Aku salat bersama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di jalan Makkah. Nah, salat subuh. Summa ra'an nasa yadhabuna madahib. Kemudian Umar melihat manusia pergi berpencar. Faqala aina yadhabu haula? Umar mengatakan, kemana mereka akan pergi? Faqila ya amiral mu'minin, masjidun shalla fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fahum yusalluna fihi. Ya, dikatakan wahai amirul mu'minin, ya, mereka akan salat, akan pergi ke masjid yang Nabi pernah salat di masjid tersebut. Ya. Kemudian mereka salat di masjid tersebut. Nah, ya, jadi mereka pergi hendak menuju suatu masjid yang Nabi pernah salat di masjid tersebut. Ya. Nah, dan mereka pun akan salat di masjid tersebut. Faqala, kata Umar, innama halaka man kana qablakum bimisli hada. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian seperti ini. Kanu yatba'una asaro anbiya'ihim wa yattakhidunaha kana'is wa bi'an. Di mana mereka menelusuri jejak peninggalan nabi-nabi mereka dan menjadikannya sebagai gereja-gereja dan tempat ibadah. Nah, faman adrokat hussalah fi hadil masajid fal yusalli. Barang siapa yang mendapatkan waktu sholat di masjid-masjid ini, silakan dia sholat. Waman la, adapun kalau tidak, fal yumdi wala yata'ammadaha. Ya, kalau dia tidak mendapatkan waktu sholat tepat di masjid tersebut, maka berlalulah dan jangan menyengajakan ke masjid tersebut. Ya. Kenapa dikatakan Nabi melakukannya hanya kebetulan saja? Nah, bukan dikarenakan keutamaan yang ada pada masjid tersebut. Ya. Sehingga kita pun jangan menyengajakan. Nah, untuk sholat di masjid tersebut, kecuali masjid-masjid yang Rasulullah sengaja menyengajakan, meluangkan waktunya untuk sholat di masjid tersebut. Ya, maka disunahkan kita pun untuk melakukannya. Seperti Masjid Quba misalkan. Nah, Nabi menyengajakan setiap hari Sabtu diantaranya. Nah, pergi ke Masjid Quba untuk sholat duha. Bahkan sebutkan keutamaannya. Ya, seperti orang yang umrah. Ya, maka nah, ketika berada di sana di Madinah, kita menyengajakan ke Masjid Quba untuk melakukan seperti apa yang dilakukan Nabi SAW, ini sunnah. Yeah. Tapi ketika perkara-perkara yang sifatnya kebetulan Nabi SAW melakukannya, atau kebetulan singgah di suatu tempat, bukan menyengajakan dikarenakan keutamaan tempat tersebut, maka tidak disunahkan. Yeah. Tidak disunahkan kita menyengajakan mendatangi tempat tersebut. Yeah. Dalam rangka menelusuri jejak langkah Nabi SAW. Nah, bahkan tadi Umar bin Khattab melarangnya. Ya, khawatir ya, dijadikan tempat tersebut sebagai tempat untuk tabaruk, ngalap berkah. Nah, seperti hanya sebutkan sini tentang masjid yang disebutkan dalam asar ini. Ya, kalau manusia pergi, nah, Umar mengatakan, kemana mereka pergi? mereka akan pergi ke masjid yang Nabi pernah sholat di masjid tersebut. Nah, kata Umar, innama halaka man kana qablakum bimisli hada. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian seperti ini. Yeah. Di mana mereka menelusuri jejak peninggalan para nabi mereka, kemudian menjadikannya sebagai tempat ibadah. Nah, pernah singgah di sini, dijadikan sebagai tempat ibadah. Nah, pernah singgah di sini, dijadikan sebagai tempat ibadah. Yeah. Sekarang Umar mengatakan, barang siapa yang mendapati waktu sholat, yeah, bertepatan di masjid tersebut, silakan dia sholat. Nah, tapi kalau seandainya dia mendapatkan waktu sholat di tempat yang lain, yeah, maka berlalulah, jangan menyengajakan, nah, ke masjid tersebut. Ya, ini khawatir. Ya, nantinya, nah, menganggap itu sebagai sunnah dan memiliki keutamaan yang besar dengan sholat di masjid tersebut, dan juga khawatir akan ngalap berkah dengan masjid tersebut. Nah, padahal tadi Nabi SAW hanya kebetulan saja melakukannya. Nah, di sini Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, yeah, di antara yang membinasakan umat-umat terdahulu, mereka itu menelusuri jejak peninggalan para nabinya, kemudian dijadikanlah tempat tersebut sebagai kanais, yeah, gereja-gereja atau tempat-tempat ibadah khusus mereka. Nah, yeah, maka jangan sampai umat ini mengikuti kebiasaan, ya, orang-orang terdahulu. Nah, ya. Wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.